Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة وسرت تبلغ أكبر rahimani wa rahimakumullah. Tema tablik akbar kita pada sore hari ini, bersiaplah menjawab pertanyaan alam kubur. Bersiaplah menjawab pertanyaan alam kubur. Ini adalah merupakan tema yang sangat penting, yang mana setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu harus mengetahui bagaimana dia mempersiapkan jawaban untuk di alam kuburnya. Para bapak-bapakku yang saya muliakan, saudara-saudaraku yang saya hormati, dan para adik-adikku yang saya muliakan juga, di hari ini, di sore hari menjelang malam, kita duduk di rumah, dari rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, masjid yang sangat mulia ini. Sore hari itu mendekati malam. Ini menunjukkan bahwa siang itu akan berakhir dan datanglah gelap berupa malam hari. Ini menunjukkan bahwa dia tidak kekal dan pasti akan berakhir. Dan telah berlalu juga bersama kita materi tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah. Ini adalah materi merupakan juga persiapan untuk mengurus orang yang akan bersiap menghadapi pertanyaan di alam kubur. Kita telah mengetahui bagaimana orang yang meninggal dunia itu akan dikuburkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kita hidup itu pasti akan berakhir dan tidak ada yang bisa kekal hidup di muka bumi ini. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ayat ini adalah merupakan ketegasan bahwa setiap yang memiliki jiwa, setiap yang memiliki nyawa, pasti akan berakhir dan pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena itu di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, dimanapun kalian berada maka pasti kematian itu akan mendatangi kalian juga, pasti kematian itu akan menjumpai kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat. Walaupun kalian ingin lari dari kematian, bersembunyi di benteng yang paling kuat sekalipun, maka kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Tidak ada yang bisa kekal di muka bumi ini, sebab ini adalah merupakan ketetapan dari Allah pencipta kita. Ini adalah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla yang maha kekal. Adapun selain Allah, itu tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Karena itu di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa Taala berfirman, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yata'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal, memiliki batas waktu. Maka apabila telah datang ajal-ajal mereka, apabila telah datang ajal-ajal mereka, maka tidak ada mereka itu bisa mengakhirkannya walaupun sesaat. Tidak pula mereka itu bisa memajukannya walaupun sesaat. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak ada yang bisa memajukannya walaupun satu detik. Tidak ada yang bisa mengakhirkannya walaupun satu detik. Walaupun dia adalah dokter yang paling ahli di dalam bidangnya, maka tidak ada yang bisa mengakhirkan dan memajukan ajal seorang hamba. Tetapi ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla pencipta kita yang maha kekal dan tidak akan pernah mati. Tetapi selain Allah Subhanahu wa Taala, maka perhatikan, semuanya memiliki ajal. Apabila telah datang ajal-ajal mereka, maka pasti mereka akan meninggal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema kita ini adalah merupakan persiapan tidak ada yang bisa menjamin kehidupannya sampai pada akhir muhadarah kita ini. Dan tidak ada yang bisa menjamin kehidupannya sampai malam hari nanti. Dan tidak ada yang bisa menjamin kehidupannya sampai esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kehidupannya untuk bisa hidup setahun lagi. Karena itu hendaklah dengan kita membaca dari tema muhadarah kita pada sore hari ini, bersiaplah menjawab pertanyaan alam kubur, maka ini hendaknya menjadi persiapan kita betul-betul kita persiapkan untuk setiap diri kita. Kita ikhlaskan pada jiwa kita. Kita ikhlaskan pada jiwa kita untuk betul-betul memahami bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan yang pasti akan dilontarkan, pertanyaan yang pasti akan ditanyakan bagi setiap manusia. Apakah dia orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Apakah orang muslim atau orang yang kafirnya? Apakah dia orang yang saleh atau dia penjahatnya? Maka setiap orang yang meninggal dunia dan dikuburkan, maka semuanya akan ditanya. Akan ditanya dengan pertanyaan yang diajukan di alam kubur. Maka pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan yang telah dikabarkan kepada kita jawabannya. Jawabannya tidak sulit. Jawabannya tidak sulit. Sangat mudah kita hafalkan. Sekali kita dengar, maka bisa kita hafalkan. maka pertanyaannya hanya tiga saja pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat mudah dan jawabannya pun sangat mudah. Dibocorkan sudah jawabannya. Pertanyaannya pun sudah dibocorkan pertanyaannya. Jawabannya pun sudah dikabarkan kepada kita. Tiga pertanyaan saja diajukan kepada kita. Siapa Tuhanmu? Maka jawabannya adalah Allah. Siapa Nabimu? Jawabannya adalah Muhammad. Apa agamamu? Jawabannya adalah Islam. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Jawabannya pun sangat mudah. Jawabannya sudah terhafal. Jawabannya sudah terhafal. Namun jamaah sekalian, setiap orang bisa menjawab dan tidaknya bukanlah karena dia hafal jawabannya, bukan karena dia telah mengetahui pertanyaannya, tetapi dia bisa menjawab itu karena sesuatu. Karena sesuatu dia mempelajarinya, meyakininya, dan beramal di atas tiga perkara ini. Siapa Tuhanmu? Maka dia harus tahu siapa Tuhannya. Siapa Tuhanmu? Dia harus mengenal bagaimana dia menyembah Tuhannya, bagaimana dia menunaikan hak Tuhannya. Dan ketika dia ditanya siapa juga Nabimu, dia harus mengenal siapa Nabinya. Dia harus mengetahui apa hak-hak Nabinya. Dia juga harus mengetahui apa keharusan dia ketika mengaku bahwa Muhammad itu adalah Nabinya. Kalau dia juga ditanya apa agamamu, maka jawabannya Islam. Dia harus mengetahui apa itu makna dari Islam. Dia harus mengetahui apa itu Islam. Dan dia harus mengetahui bagaimana keharusan dia ketika dia mengaku bahwa dia telah berislam. Inilah sesuatu yang harus dia perhatikan dan dia persiapkan. Ingat, pertanyaannya sudah dibocorkan, jawabannya pun sudah diberitahu. Kita sudah hafal pertanyaannya, kita pun sudah hafal jawabannya. Namun setiap orang bisa menjawab bukan karena hafalan. Andaikan setiap orang bisa menjawab karena hafalannya, tentu tidak ada yang celaka di dalam kuburnya. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Andaikan dia bisa menjawab karena hafalannya, apa gunanya ada agama? Apa gunanya dia disuruh belajar agama? Apa gunanya dia disuruh beramal di dunia ini, mempersiapkan untuk menjelang hari akhiratnya di dalam kuburnya, untuk mendapatkan kebaikan di dalam kuburnya? Tidak butuh kepada itu. Andaikan dia bisa menjawab hanya karena dia menghafalnya. Karena itu jemaah sekalian, ini adalah perkara yang sangat penting untuk didengar baik-baik dan diperhatikan. Ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik apa yang akan kita jelaskan, karena kita telah mengetahui setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan ketika kematian telah datang, tidak bisa kita lari darinya, walaupun kita bersembunyi di dalam benteng yang sangat kuat. Dan demikian pula, setiap umat itu telah Allah tetapkan ajal-ajal mereka. Apabila telah datang ajal-ajal mereka, maka sungguh tidak ada seorang pun yang bisa untuk memajukannya walaupun sesaat, walaupun satu detik, dan tidak ada yang bisa mengakhirkannya walaupun sesaat. Maka ketika kematian telah datang, maka disinilah seorang hamba dia akan menerima pertanyaan di dalam kuburnya, dan dia harus bersiap untuk menjawab pertanyaan di dalam kubur tersebut yang semuanya pasti akan ditanya. Apakah dia orang muslim atau dia orang kafir? Apakah dia orang yang saleh atau orang yang tidak baik? Apakah dia seorang penjahat atau dia seorang pejabat? Ataukah dia orang miskin atau orang yang kaya? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan kecuali yang membedakan sejauh mana dia mengetahui untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, bapak-bapakku yang saya muliakan, kita bersyukur hari ini bisa bertemu dan saling berbagi untuk mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan demikian pula para saudara-saudaraku yang masih muda, apalagi yang masih bujang, jangan sampai dia mengira bahwa hidupnya masih panjang. Tetapi kita telah melihat dan menyaksikan bahwa yang tua akan mati, yang muda akan mati, yang sudah menikah akan mati, yang bujang juga akan mati, yang kaya akan mati, yang miskin juga akan mati, yang kuat dan yang lemah semuanya akan mati. Pasti dia akan dikubur dan pasti dia akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini: siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tapi ingat, jawabannya kita sudah hafal, namun bisa menjawab bukan karena hafalan. Perhatikan jamaah sekalian, di waktu kita yang sedikit ini, insyaallah taala kami akan berusaha untuk menjelaskan sedikit perkara yang bisa kita pahami bersama dan bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita ini, dan bisa menambah semangat kita untuk memanfaatkan hidup yang masih ada. Bagaimana kita bisa mengisi hari-hari yang kita lalui ini, mempersiapkan diri kita, mengilmui tiga perkara yang pasti kita akan ditanya dan semua orang pasti akan menjawab, namun benar dan tidaknya jawabannya di akhirat di dalam kubur itu karena keluasan ilmunya dia dan kesungguhannya di dalam mengamalkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, perlu kita ketahui bahwa setiap jiwa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka seorang hamba disebutkan di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita tahduruhul malaikatu fa idza kana ar-rajul shalih qalu." Sesungguhnya seorang yang akan meninggal dunia maka akan didatangi oleh para malaikat. Orang yang akan meninggal dunia itu akan didatangi oleh para malaikat. Malaikat datang kepada dia. Ini insyaallah kalau memang kita akan penting kita baca bahasa Arabnya. Kalau memang kita harus hanya terjemahannya saja, kita baca terjemahannya. Mengingat kalau kita baca satu persatu hadisnya dengan bahasa Arabnya, ini waktu kita sangat sempit. Demikian. Jadi perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, jika mayit atau jika orangnya akan menjadi mayit, itu dia akan meninggal dunia, maka datanglah malaikat kepada dia. Datanglah malaikat kepada dia. Dan yang akan didatangi ini dua orang. Apakah dia orang yang baik, orang yang saleh, atau dia orang yang jelek, orang yang buruk di dalam kehidupannya. Kita lihat dua ini, semuanya akan didatangi oleh malaikat ketika dia mau meninggal dunia. Maka kata Rasulullah SAW, "Fa idza kana ar-rajul shalih." Kalau dia ini adalah lelaki yang saleh. Ingat, kalau disebut di dalam hadis lelaki, itu juga mencakup perempuan. Dipahami ya? Kalau disebut lelaki, ini juga mencakup perempuan. Sebab disebutkan laki-laki di dalam penyebutan hadis-hadis Rasulullah karena menunjukkan akan ketinggian derajat laki-laki dibanding wanita. Karena itu hanya disebut laki-laki, itu pun sudah mencakup wanitanya. Karena itu, atau kita terjemah secara umum, apabila orang yang saleh, apabila dia adalah orang yang saleh, ini mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Apabila orang dia orang yang saleh, qalu, maka para malaikat ini berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah kanat fil jasadi tayyib. Ukhruji hamidatan wa abashiri birahin wa rihan rabbin ghairi ghadab." Fala yazalu yuqalu laha dhalika hatta tahruja thumma yu'raju biha ila samaa'. Enggak apa-apa ya. Perhatikan tadi. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat datang kepada orang yang saleh. Maka dia berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah." Keluarlah wahai jiwa yang baik. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada pada jasad yang baik. Disuruh dia keluar. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada pada jasad yang baik. "Ukhruji hamidatan keluarlah dengan pujian, wa abasyiri birahin wa raihan, dan bergembiralah dengan bau yang sangat harum. Dipanggil dia dengan cara yang baik, rabbin ghairi ghadaban, dan rabb itu tanpa ada kemurkaan. Perhatikan, dia dipanggil dengan cara yang baik, disebut wahai keluarlah wahai jiwa yang baik, yang berada pada jasad yang baik, keluarlah dengan pujian, dengan kabar gembira, dengan bau yang sangat harum. Terus dia dipanggil seperti ini dan tanpa ada kemurkaan dari Tuhannya. Dia meninggal dalam keadaan diridhoi, tidak dimurkai oleh Allah pencipta kita. Fala yazalu yuqalu laha, terus menerus ini diucapkan oleh malaikat kepada dia. Disuruh dia keluar, jiwa yang baik, yang berada pada jasad yang baik. Terus menerus dia disuruh keluar, sampai keluarlah jiwanya, sampai keluarlah jiwanya. Maka setelah jiwanya ini keluar dari jasad yang baik, maka yang keluar ini adalah jiwa yang baik. Maka menyebarlah bau yang sangat harum. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka para malaikat datang kepada dia untuk menyambut ruhnya dengan hamparan. Disambut dia dengan bau yang sangat harum. Kemudian summa yu'raju biha ila sama, kemudian ruh ini pun dibawalah naik ke atas langit. Kemudian sampai di pintu langit, malaikat ini minta dibukakan pintu langit. Maka penjaga langit berkata, man hada, siapa ini yang dibawa tadi, siapa ini? Fayuqal fulanun, maka dikatakan dia adalah si anu. Maka penjaga langit mengatakan kepada dia, marhaban bin nafsi tayyibah, kanat fil jasadi tayyib, udkhuli hamidatan wa abshiri. Maka malaikat penjaga langit pun mengatakan kepada dia, marhaban, ini sambutan, selamat datang wahai jiwa yang baik, yang berasal dari jasad yang baik. Selamat datang wahai jiwa yang baik, yang berasal pada jasad yang baik. Udkhuli hamidatan, masuklah dalam keadaan terpuji. Wa abshiri, dan bergembiralah. Kemudian dikatakan kepada dia seperti ini, terus menerus dikatakan kepada dia dengan bau yang sangat harum, tanpa ada kemurkaan dari Tuhannya. Terus menerus dikatakan kepada dia, hatta yantahiya biha ila sama'il lati fiha Allahu azza wa jal, sampai dia dibawa naik ke atas langit, yang mana di situ Allah azza wa jalla berada. Dikatakan Allah berada di atas langit, ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Ini adalah salah satu dalil menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, bahkan dia adalah di tempat yang paling tingginya, di arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsistawa, Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih dan penyayang, itu berada di arsnya, istiwa, tetap dan tinggi di atas. Karena itu jemaah sekalian, perhatikan, kisah ini telah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, sebab disitulah dibawa ruh orang yang telah meninggal. Kemudian setelah dia sampai di situ, dibawalah di situ, maka di dalam hadis lain nanti akan dijelaskan, dia akan dikembalikan ke dalam kuburnya. Perhatikan, demikianlah keadaan orang yang baik kalau dia telah meninggal dunia. Awal kali dia meninggal dunia sudah seperti ini keadaannya. Disambut oleh malaikat dengan cara yang baik, diberikan kabar gembira kepada dia, kemudian tersebar bau yang sangat harum. Maka inginkah kita mendapatkan hal yang seperti ini? Inginkah kita mendapatkan pujian sehingga keluar jiwa kita dari jasad kita, disebut bahwa ini adalah jiwa yang baik, yang berasal daripada jasad yang baik? Maukah kita seperti ini? Maka inilah yang butuh kita persiapkan dan butuh kita perbaiki diri-diri kita dan jiwa-jiwa kita. Kemudian yang kedua, fa idza kana ar-rajul su' qalu, maka dia adalah, jika dia adalah orang yang jelek, maka malaikat berkata kepada dia, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, kanat fil jasadil khabis, ukhruji minhu zamimatan wa abashiri bihamimin wa ghaffakin. Dipanggillah jiwa yang jelek ini. Adapun kalau dia orang yang jelek, maka dipanggillah dia, keluarlah wahai jiwa yang jelek, keluarlah wahai jiwa yang jelek, yang berada pada jasad yang khabis, jasad yang buruk. Khabis itu keburukan, sesuatu yang jelek itu disebut khabis. Maka di sini dipanggillah dia dengan sebutan itu, keluarlah wahai jiwa yang jelek, yang berada pada jasad yang jelek. Ukhruji minhu dhamimatan, keluarlah dengan penuh celaan, keluarlah dengan celaan. Dia disuruh keluar tapi dia dicela, dipaksa dia suruh keluar tapi dia dicela. Bihamimin wa ghassat, dengan bau yang sangat busuk. Terus disebut seperti ini, maka terus menerus dikatakan kepada dia dengan celaan, dengan bau yang sangat busuk, dengan bau yang tidak baik. Maka akhirnya jiwanya pun keluar. Setelah dia keluar, sama menyebarkan bau yang sangat busuk, bau yang sangat jelek. Sama jiwa ini pun dibawa naik ke atas langit. Sama jiwa ini pun dibawa naik ke atas langit. Maka setelah sampai ke langit, maka dikatakan kepada penjaga langit, ya, minta dibukakan pintu langit. Maka penjaga langit pun bertanya, man hada, siapa ini? Siapa ini? Maka yang membawa ini mengatakan, fulanun, dia adalah si Anu. Dia adalah si Anu. Maka dikatakan oleh penjaga langit, la marhaban bin nafsil khabithah kanat fil jasadil khabis. Tidak ada sambutan wahai jiwa yang jelek, yang berasal pada jasad yang jelek. Tidak ada sambutan bagi dia. Irji'i dhamimatan, kembalikan, kembalilah dalam keadaan tercela. Fa innahu la yuftahu laka abwabus sama, maka sesungguhnya tidak akan dibukakan kepada kamu pintu langit. Perhatikan, tidak akan dibukakan pintu langit kepada jiwa yang jelek, yang berasal pada jiwa yang jelek, yang berasal pada jasad yang jelek. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jiwa kita ketika dicabut terhitung sebagai jiwa yang jelek. Dan jangan sampai pula jasad kita ini terhitung sebagai jasad yang jelek. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua ini. Terus menerus setelah itu dikatakan kepada dia, tidak akan dibukakan kepada engkau pintu-pintu langit. Maka kemudian dia pun dilemparkan dari atas langit. Kemudian menjadilah dia berada di dalam kuburnya. Nanti ketika itu dia akan berada di dalam kuburnya, akan disatukan kembali dengan jasadnya. Disitulah dia akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini. Disitulah dia akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini. Ini secara singkat, bagaimana keadaan orang yang akan meninggal dunia. Kita sudah memiliki gambaran, jamaah sekalian, betapa perbedaan orang yang saleh itu, bagaimana dia meninggal dalam keadaan baik dan disambut dengan baik oleh para malaikat dan diberikan pujian kepada dia dan memberikan harum yang sangat harum, bau yang sangat harum semerbak. Dan kita telah mengetahui bagaimana jiwa yang jelek, yang berada pada jasad yang jelek, dia diberikan celaan oleh para malaikat sebelum dia meninggal, sampai telah dicabut ruhnya, mengeluarkan bau yang sangat busuk, dan dia pun dicela dan tidak akan dibukakan bagi dia pintu langit. Ini baru dia meninggal. Na'udzubillah, jangan sampai kita terjadi mendapati hal yang seperti ini pada jiwa-jiwa kita dan pada jasad-jasad kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun setelah itu kita mengetahui orang yang telah meninggal dunia itu akan diurus jasadnya. Akan diurus jasadnya. Dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dibawa ke kuburnya. Dan alhamdulillah di hari ini kita telah mempelajari ilmunya. Tapi ingat, perhatikan, jangan sampai hal itu pertama kali kita yang hadir di sini yang akan dimandikan. Jangan sampai kita yang pertama kali akan dikafani. Jangan sampai kita pertama kali yang akan disolati setelah terjadinya muhadarah ini, atau mungkin kami sendiri, atau mungkin kami sendiri. Ini hal yang perlu kita perhatikan, jemaah sekalian. Setelah itu, orang yang meninggal itu tentunya akan dibawa ke kuburnya. Maka di sini pun akan nampak perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan maksiat dengan orang yang saleh. Orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan penipuan dan orang-orang yang jujur. Kita lihat orang-orang yang di dalam kehidupannya hanya sekedar bernama Islam, namun tidak mengenal Islam. Dia hanya mengaku nabinya Muhammad, tapi tidak mengakui hak-hak nabinya. Dia mengenal bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi dia tidak pernah menyembah Allah. Ini akan dibedakan dengan orang-orang yang betul-betul paham. Ketika dia berislam, apa keharusannya di dalam Islam? Dia berakhlak dengan akhlak Islam. Dia beramal dengan tuntunan Islam. Dia ridho bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Dia ridho Allah subhanahu wa ta'ala disembah. Dia ridho Allah saja tempat dia meminta rezeki. Maka ini yang harus kita pahami. Akan dibedakan dua ini. Maka setelah disolati, setelah dia dimandikan, disolati, dikafani, kemudian disolatkan, maka dia akan dibawalah ke kuburnya untuk dikuburkan. Dan penguburan umat Islam itu ditanam di dalam tanah. Sebab apabila tidak ditanam, maka ini akan memberikan pengaruh bagi orang yang masih hidup. Bagi orang yang masih hidup. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, andaikan mayit-mayit itu tidak dikubur, maka kita akan melihat bagaimana dia disiksa. Tapi demikianlah, mayit-mayit itu dikubur dan dia mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Dia akan ditanya, atau dia mendapati kejelekan di dalam kuburnya, dia akan disiksa. Itu bagi kita adalah merupakan keimanan. Harus kita yakini. Disinilah seorang hamba akan teruji sejauh mana keyakinan dia terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kabarkan kepada kita. Kita lihat, ketika seorang hamba itu dibawa ke kuburnya, di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'a al-insanu la fa'iqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah itu telah dibawa oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, dipikul, dibawa ke kuburnya, seandainya pada masa hidupnya dia itu adalah orang yang saleh, maka ia akan mengatakan. Siapa yang berkata ini? Mayit yang dibawa tadi di atas keranda itu akan berkata, kalau dia orang yang saleh, maka dia akan berkata, qaddimuni qaddimuni, percepat saya, percepat saya, percepat saya, percepat saya, dibawa ke kuburnya. Wa in kanat ghayra salihatin, kalau dia bukan orang yang saleh, maka ketika dibawa di atas pundak-pundak manusia, maka dia pun mengatakan, ya laitaha aina yadhhabuna biha, wahai celakanya, kemana kalian membawa, celakanya, hendak kemana kalian membawa jenazah itu. Perhatikan, kalau orang jelek takut dia dibawa ke kuburnya. Maka dia mengatakan, ya laitaha, wahai celakanya, wahai celakanya, aina yashabuna biha, kemana mereka pergi dengan jenazah itu. Demikian dia berkata dua mayit ini. Maka kata Rasulullah, yasma'u sautaha kullu syai', suaranya ini didengar oleh segala sesuatu, illal insan, kecuali manusia saja. Manusia yang tidak mendengar suara mayit tadi ketika dibawa di atas pundaknya, dia berkata seperti ini. Apa yang diucapkannya? Apa jamaah? Kalau dia orang yang soleh mengatakan, qaddimuni qaddimuni, percepat saya, percepat saya. Sebab dia sudah tahu bagaimana keadaan dia. Adapun orang yang jelek, orang munafik, orang kafir, jasad yang buruk, perbuatannya maksiat saja ketika hidupnya, yang suka menipu, suka berbuat riba, hanya senang dia yang dipenuhi haknya, tapi tidak pernah memenuhi haknya orang lain, dia mengatakan, ya wailaha, wahai celakanya, jenazah ini, aina yadhabuna biha, kemana mereka membawa jasad tersebut. Ini kata Rasulullah, suara ini, ingat Rasulullah telah tetapkan didengar oleh seluruh sesuatu kecuali manusia saja yang tidak mendengarnya. Manusia yang tidak mendengarnya. Ini memiliki hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak diperdengarkan suaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau sami'ahal insan," jika manusia ini mendengar suaranya tadi, la so'iko, maka pasti mereka akan jatuh pingsan mendengar suara mayit tadi. Ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan. Tetapi disinilah bagi orang yang beriman, dia yakin betul terhadap berita dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana jemaah sekalian? Pernahkah kita membawa jenazah tiba-tiba ayam itu terbang karena takut, karena dia mendengar ucapan ini? Karena itu di dalam syariat kita, mayit itu tidak boleh disimpan lama-lama. Kalau dia sudah meninggal, maka Nabi perintahkan untuk bersegera diurus, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dikuburkan. Jangan ditunda sampai 2 hari, 3 hari, 5 hari, sampai busuk. Naudzubillah. Jangan sampai seperti ini. Maka setelah itu pun dia dikubur. Maka apabila seorang mayit ini dikubur dan orang-orang yang mengubur dia ini sudah pulang dan sudah hilang suara sandal-sandal mereka. Ini singkat hadisnya ya. Nanti dikubur, maka setelah dikubur mayit ini, maka orang-orang yang menguburnya sudah pulang. Orang-orang yang menguburnya sudah pulang. Apabila mereka sudah pulang, maka mayit ini betul-betul mendengar suara langkah-langkah sandal mereka. Maka lihat bagaimana keadaan dua mayit tadi. Ada orang yang salih, ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang yang jelek. Bagaimana kehidupannya dan bagaimana dia meninggal dunia. Perhatikan, kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam banyak hadis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah azza wa jalla dari adab kubur. Sebab seorang hamba yang jelek itu akan diadab di kuburnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa membaca doa perlindungan dari adab kubur setiap kali dia selesai sholat sebelum salam. Setelah dia membaca tahiyat akhir sebelum salam, hendaknya dia membaca doa perlindungan dari adab kubur. Perhatikan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur, Nabi berlindung dari azab kubur. Dan juga saya berlindung kepadamu dari azab api neraka. Dan saya juga berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup, sebagian para ulama mengatakan itu fitnah hidup, itu adalah kehidupan dia ini penuh dengan cobaan. Fitnah mati, itu dia akan ditanya di alam kuburnya. Dia akan ditanya di dalam kuburnya. Dan ada yang menyebutkan fitnah hidup dan fitnah mati adalah ketika dia menjelang kematiannya. Di sini keadaan yang sangat gawat bagi seorang hamba. Keadaan yang sangat berat bagi dia. Dia akan diuji di sini keadaannya. Apakah dia meninggal dalam keadaan baik atau dia meninggal dalam keadaan tidak baik. Kemudian dia akan difitnah di dalam kuburnya. Itu adalah dia akan ditanya dengan tiga pertanyaan. Ini namanya fitnah kubur. Ditanya dengan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ingat, jawabannya bukan karena hafalan, tetapi karena memang kita memiliki ilmu terhadapnya. Nabi SAW kemudian melanjutkan, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan saya juga berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnah cobaan al-masih ad-dajjal. Ini akan menjelang hari kiamat, keluarlah dajjal sebagai fitnah yang sangat besar bagi umat Islam. Kemudian dalam doa yang lain juga Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari adab kubur, dan saya juga berlindung kepadamu dari fitnah masih ad-dajjal, dan saya juga berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, beliau ulang di sini. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu. Kenapa diulang kalimat ini? Menunjukkan ini adalah perkara yang sangat penting juga. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari dosa-dosa dan dari hutang-hutang. Lihat, Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan dosa. Sebab dosa ini akan membahayakan seorang hamba. Dan demikian juga Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hutang-hutang. Sebab hutang ini merupakan bahaya bagi seorang hamba. Karena itu, ketika Rasulullah membaca doa ini, datang seorang sahabat kepadanya. Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hutang? Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, sungguh kata Rasulullah, apabila ada seseorang yang dia itu memiliki hutang, dia berhutang kepada orang lain, maka kalau dia ditagih, maka dia akan berdusta. Kalau dia ditagih, maka dia akan berkata yang lain. Dia ditagih, oh besok saya bayar. Ternyata besok dia tidak tepati janjinya. Dia akan berkhianat terhadap janjinya. Dan dia akan banyak berdusta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan dari hutang-hutang yang bisa membahayakan kita. Apalagi kita meninggal dalam keadaan membawa hutang. Ingat jamaah sekalian, jiwa kita akan tergantung sepanjang kisah kita masih memiliki hutang. Sebab Rasul sallallahu tidak akan mau mensolati orang yang mati dalam keadaan membawa hutang. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi jenazah seorang sahabat. Maka Rasulullah bertanya, apakah dia memiliki sesuatu? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah pun bertanya, apakah dia memiliki hutang? Iya ya Rasulullah, dia memiliki hutang beberapa dirham. Maka Rasulullah pun meninggalkan dia dan tidak mau mensolatinya. Maka datanglah seorang sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, saya akan bayarkan hutangnya. Maka setelah itu Rasulullah pun baru mau mensolatinya. Karena itu jamaah sekalian, perhatikan diri-diri kita. Jangan bergampangan berhutang. Sebab ini kebanyakan dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan hari akhirat, maka dia bergampangan berhutang. Tapi ada juga orang yang sengaja ingin mengambil haknya orang, tapi dengan nama hutang. Ada yang ingin mengambil kebunnya orang dengan alasan hutang. Ada yang ingin menipu orang dengan alasan hutang. Dia menyebut hutang, tetapi dia berniat untuk tidak mau membayarnya. Maka ini adalah merupakan kebinasaan yang sangat besar bagi seorang hamba yang hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang dan dari dosa-dosa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kubur itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu manazilil akhirah. Kubur itu merupakan awal persinggahan negeri akhirat. Jika seorang hamba selamat di dalam kuburnya, maka harapan besar dia akan selamat di negeri akhiratnya. Jika dia celaka di dalam kuburnya, maka akan bahaya bagi dia di negeri akhiratnya. Kita lihat bagaimana kisah keadaan seorang hamba di dalam kuburnya. Orang yang saleh dan orang yang tidak baik. Orang yang saleh dan orang yang buruk. Orang kafir dan orang yang muslim. Ini ada perbedaan ketika dia berada di dalam kuburnya. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari dikubur. Dikubur. Artinya bukan Rasulullah dikubur ya. Artinya Rasulullah berada di pekuburan. Di pekuburan. Beliau mengikuti jenazah seorang Ansor. Sahabat Ansor itu meninggal dunia. Maka para sahabat bersama Nabi datanglah ke kubur. Maka tatkala dia mau dikuburkan, maka Rasulullah pun duduk bersama para sahabatnya. Para sahabat duduk di sekeliling Nabi, di sekitar Nabi. Maka setelah itu, kata para sahabat, seakan-akan ala ru'usina thoir, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Betul-betul mereka tenang. Tenang mereka dikubur. Ini juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bagaimana Nabi dan para sahabatnya itu ketika mereka berada di kubur, mereka tidak banyak cerita. Tidak cerita di kubur itu. Orang melihat kubur itu mengingat kematian. Ketika kita masuk kubur itu mengingat kematian. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat al-maut." Kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian mengingat yang namanya kematian. Banyak apa? Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur-penghancur kelezatan. Nabi perintahkan kepada kita untuk mengingat, memperbanyak mengingat penghancur-penghancur kelezatan. Lezatnya kita beristri, lezatnya kita memiliki kedudukan, lezatnya kita memiliki harta, lezatnya kita makan enak. Nabi ingatkan, ingatlah perbanyak oleh kalian mengingat penghancur-penghancur kelezatan ini. Apa itu? Kata Nabi, al-maut, kematian. Kematian ini menghancurkan segala kelezatan. Nabi perintahkan kita untuk mengingat, banyak-banyak mengingat kematian. Karena itu kita lihat, kalau orang masuk kubur itu bukan untuk bercerita, tapi dia datang kubur untuk banyak mengingat kematian. Apa yang akan ditanyakan kepada jenazah ini? Bagaimana diri kita? Bagaimana diri kita? Nabi larang juga kita duduk di atas pekuburan. Kata Nabi, lebih baik kalian duduk di bara api daripada kalian menduduki kuburan tersebut. La ilaha illallah. Kuburan ditembok seperti rumah yang sangat megah. Datanglah anak-anak muda pacaran di situ, bikin anak tanpa ada ikatan. Na'udzubillah. Jangan sampai terjadi pada keturunan kita. Jangan sampai terjadi pada diri anak-anak muda kita. Ini semua adalah penghancur-penghancur kebaikan kita. Yang semuanya adalah merupakan sebab-sebab kita mendapatkan kebinasaan. Orang tua yang mengetahui anaknya seperti ini, dan dia tidak mau mendidik anaknya, hati-hati. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu anak muda yang suka pacaran di kuburan, hati-hati kamu. Azab Allah, azab Allah. Di kubur kamu nanti akan ditanya oleh malaikat. Di kubur kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat mana kamu bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kubur jamaah sekalian itu untuk mengingat kematian, bukan untuk bermegah-megah. Kubur jamaah sekalian itu adalah merupakan akhir dari kehidupan kita, bukan awal dari kebaikan kita. Bukan dari tempat peristirahatan, tetapi di situ tempat perjuangan. Tempat perjuangan akhir dari kehidupan kita, situ perjuangan kita. yang telah kita perbuat di dunia ini, di alam kubur, dia dapat nikmat atau dia dapat celaka. Hati-hati kehidupan kita, jemaah sekalian. Apa yang telah kita gunakan untuk itu? Karena kematian itu tidak pernah berbicara. Saya akan datang kepadamu, kata kematian. Tunggu 2 hari lagi. Tidak ada seperti ini. Tidak ada seperti ini. Tidak ada, jemaah sekalian. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam, ketika dia mau meninggal dunia, maka sungguh telah didatangi oleh malaikat. Dia keluar dari rumahnya, dia kunci pintu rumahnya, istrinya berada di kamarnya. Lihat, demikian istri yang salehah itu berada di kamarnya, berada di dalam rumahnya. Suaminya keluar, tutup pintu, dikuncikan dari luar. Jangan sampai ada laki-laki yang masuk, atau ada juga istri bergampangan. Mumpung bapaknya tidak ada. Kesempatan. Ini bahaya, jemaah sekalian. Seorang istri akan diadab karena tidak taat kepada suaminya. Seorang suami akan diadab karena dia tidak mau mendidik istri dan anaknya. Ini semua ada aturannya di dalam agama kita. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu rumah terkunci. Maka datanglah setelah itu Nabi Nuh alaihissalam. Masuklah dia ke rumahnya, dia buka pintunya, ternyata dia mendapati seorang laki-laki duduk di rumahnya, di dalam rumahnya. Dia kaget, kenapa ada laki-laki datang di sini sementara pintu rumah tertutup? Dan istrinya ketika keluar dari pintu kamarnya, dia melihat, kemudian dia masuk kembali ke dalam kamarnya. Demikian istri yang solehah. Maka setelah itu pun akhirnya Nabi Nuh pun mengetahui kalau ternyata dia ini adalah malakul maut yang akan mencabut nyawanya. Maka setelah dia mengetahui bahwa ini adalah malakul maut, maka dia pun mengatakan, berikan saya waktu sedikit, saya ingin datang kepada istri saya, kepada keluarga saya, untuk memberikan wasiat-wasiat kepada mereka. Sungguh, katanya, kehidupan-kehidupan kamu telah berlalu, tidak ada lagi waktu bagimu. Setelah itu bersujudlah dia dan dicabutlah ruhnya oleh malakul maut. Tidak diberikan kesempatan sedikit pun juga. Kalau kematian telah datang, karena itu jemaah sekalian, kematian itu datang tanpa memberikan izin kepada kita walaupun sekejap. Karena itu Rasulullah SAW, setelah mereka duduk tenang mereka duduk, demikian duduk mereka tenang, seakan-akan di kepala kami ini, kepada para sahabat, ada burung. Kalau ada burung, kalau kita gerak lari atau tidak lari, ya, maka mereka diam, mereka tenang. Dan Nabi SAW itu di tangannya ada tongkat, dan Nabi bersandar di situ. Tenang Nabi, tenang. Iya. Setelah itu Nabi pun mengangkat kepalanya. Setelah Nabi tenang di atas tongkatnya, dan para sahabat pun diam, tenang, diangkat oleh Nabi kepalanya. Maka Nabi pun mengatakan, "Istaidu billahi min adabil qabr." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Nabi perintahkan kepada para sahabat, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Marratain aw thalathan, 2 kali atau 3 kali Nabi ingatkan kepada para sahabat. Setelah itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan. Apa yang Nabi sebutkan? Bahwa orang yang dikubur itu akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Bagaimana ini? 2 malaikat ini disebutkan oleh Rasulullah, Aswadan, Azraqan. 2 orang malaikat yang 2-duanya ini hitam. Azraqan, Azraq. Matanya biru. Duanya ini biru. Benusnya matanya yang biru. Menakutkan. Yang satu disebut Munkar, dan yang satunya disebut Nakir. Munkar dan Nakir itu bukan nama malaikat ini, tapi disebut Munkar itu artinya yang diingkari, yang tidak dikenal. Dan itu kalau ada dalam Islam dikatakan perbuatan Munkar, apa artinya ini? Perbuatannya memang itu tidak dikenal. Ada ajaran Islam mengatakan seperti itu harus kalau kamu lakukan. Enggak. Ini sebagaimana datang dalam Al-Quran, lafaz Munkar itu untuk yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh malaikat yang bertamu, dan dia berjasad seperti jasad manusia, datang tiga orang tamunya Nabi Ibrahim. Maka dia memberikan salam kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim menjawab salam mereka, keselamatan atas kalian, wahai kalian adalah kaum yang mungkar. Bukan artinya orang jahat, artinya kalian yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim tidak kenal mereka. Paham ya? Jadi disebut mungkar di sini artinya dia ini tidak dikenal sebelumnya oleh mayit ini. Dan yang satunya pun disebut nakir. Ini bukan nama dua orang malaikat ini, tapi apa ini? Penyebutan. Bahwa mereka ini asalnya, dua orang malaikat ini tidak dikenal oleh mayit tadi. Siapa dia? Datanglah dua orang malaikat kepadanya. Kita lihat keadaannya. Orang yang saleh dan ada orang yang jelek. Adapun mayit yang baik, maka malaikat ini datang kepadanya, maka didudukkan dengan cara yang baik. Didudukkan dengan cara yang baik. Maka malaikat ini pun menanya kepada dia. Didudukkan dengan cara yang baik, tidak dikejutkan, dudukkan dengan cara yang baik mayit tadi. Maka malaikat ini pun bertanya dengan tiga pertanyaan di dalam kubur. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Bisa dia menjawab. Ditanya yang kedua, wa madinuk? Apa agamamu? Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Ditanya yang ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Katanya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dia menjawab? Bisa dia menjawab tiga pertanyaan ini? Maka malaikat ini bertanya kepada dia, dari mana kamu mengetahui? Katanya, qara'tul Qur'an. Amantu bihi wa shadaqtuhu. Saya baca Al-Qur'an. Amantu bihi, saya imani Al-Qur'an tersebut. Wa shadaqtuhu, dan saya benarkan Al-Qur'an itu. Ingat ya, pembenaran Al-Qur'an jemaah sekalian itu diwujudkan dalam amalan kita. Al-Qur'an memerintahkan kita seperti ini, amalkan. Yakini. Dalam keyakinan kita, Al-Qur'an perintahkan seperti ini, yakini. Yakini. Kemudian diamalkan, benarkan dalam amalan kita. Di sini dia. Sebab dia bisa menjawab tiga pertanyaan ini, apa yang dia katakan? Qara'tul Qur'an, saya baca Al-Qur'an. Kalau beli Al-Qur'an dari Mekah, jangan disimpan di dalam lemari saja. Dikasih kain kuning. Barakatna dari Mekah waktu saya haji. Tapi Al-Qur'an jemaah sekalian adalah bacaan buat kita. Kita baca dari awal sampai akhir. Kalau kita tidak lancar membaca Arabnya, baca terjemahannya agar kita tahu ini ucapan Allah kepada kita. Harus kita bangga membacanya. Jangan hanya suka baca koran, namun Al-Quran tidak pernah disentuh dan dibaca. Jangan hanya kita menentang agama Allah. Kita mengatakan ini kenapa ada ajaran baru tidak ada dalam Islam. Tapi dia sendiri tidak pernah baca Al-Quran. Bagaimana kamu tahu kalau itu baru? Memang baru kamu tahu, karena kamu tidak pernah tahu sebelumnya. Ini hal yang perlu dipikirkan jemaah sekalian. Dalam berislam, seorang yang berislam harus menjadikan Al-Quran ini bacaan hari-hari dia. Dia harus mengenal isinya dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk hidupnya, agar dia menjadi orang yang selamat di dalam kuburnya. Dia mati dalam keadaan baik, di dalam kuburnya pun dalam keadaan baik. Bisa menjawab tiga pertanyaan ini karena apa dia katakan? Qara'tul Qur'an, amantu bihi wa shadaqtuhu. Saya benarkan Al-Qur'an tersebut. Kalau, kenapa Al-Qur'an begini? Ayo, tidak cocok ini. Ini namanya tidak membenarkan dan tidak meyakininya. Benarkan jemaah sekalian, tunduk kepada Al-Qur'an, sebab dia adalah bacaan kita, petunjuk hidup, keselamatan bagi umat Islam itu sendiri. Kemudian setelah itu, setelah dia mengatakan seperti ini, benar dia, maka malaikat pun mengatakan kepada dia, kunta alal yakin wa mita alal yakin wa tuba'atu alal yakin insyaallah. Kamu hidup di atas keyakinan, kamu pun meninggal di atas keyakinan, kamu pun dibangkitkan kelak di atas keyakinan insyaallah. Perhatikan, orang yang hidup di atas keyakinan beralquran, inilah yang dia meninggal dalam keyakinan, ini yang selamat bisa menjawab 3 pertanyaan di dalam kubur ini. Setelah itu jemaah sekalian, dibukakanlah kuburnya sejauh mata memandang. Kalau kita pandang sampai di ujung sana, masih melihat tower, itu belum ujung pandangan namanya. Dia pandang ujung jauh, dia pandang tidak ada tembusnya, itu namanya sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Dibukakan kuburnya sejauh mata memandang. Maka setelah itu pun dia dipanggil. Dia dipanggil, fayunadi munadin minas sama. Maka dipanggil dari langit seorang pemanggil. An qad sadaqa abdi. Maka sungguh hambaku ini telah jujur dia. Maka hamparkanlah dia hamparan dari sorga. Berikanlah pakaian kepada dia, pakaian dari sorga. Maka bukakanlah dia pintu dari sorga, pintu ke arah sorga. Berikanlah kepada dia harumnya bau sorga. Orang yang di alam kuburnya bisa menjawab, jemaah sekalian, dibukakan kuburnya sejauh mata memandang. Dipanggil dari langit, sungguh hambaku telah jujur. Inilah hakikat kejujuran seorang hamba dalam mengatakan Tuhannya adalah Allah. Jujur dia berislam. Bagaimana dia terapkan ajaran Islam pada dirinya. Jujur dia mengakui nabinya Muhammad. Harus dia ikuti ajaran Muhammad dengan sebenarnya. Harus dia tunaikan hak-hak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil dia dari langit oleh seorang pemanggil. Hambaku telah jujur. Maka hamparkanlah kepada dia permadani dari sorga. Pakaikanlah kepada dia pakaian dari sorga. Bukakanlah dia pintu ke arah sorga. Datangkanlah bau harumnya dari sorga. Dan hawa sorga telah dia rasakan di dalam kuburnya. Perhatikan jemaah sekalian, ini yang disebut dengan nikmat kubur. Nikmat kubur. Tapi ini dia bisa menjawab, telah dia sebutkan. Dia merasakan nikmat kubur seperti ini. Maka setelah seperti ini jemaah sekalian, di dalam satu riwayat, di riwayat yang lain, itu disebutkan awalnya sebelum dibukakan kepada dia pintu sorga, pintu neraka dulu. Pintu neraka dulu. Setelah dia bisa menjawab pertanyaan ini, dibukakan kepada dia lubang ke arah neraka. Maka dia pun melihat neraka. Apinya makan api. Sangat kuat apinya membakar. Dia melihat ke arah neraka. Maka kemudian dikatakan kepada dia, itulah tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi engkau darinya. Itulah tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi engkau darinya. Maka setelah itu dibukakanlah kepada dia pintu sorga. Lubang ke arah sorga. Dia melihat penuh dengan kenikmatan di dalam sorga. Ingat sorga jemaah sekalian. Yang mana kenikmatannya kata Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah pula didengar oleh telinga. Tidak pernah pun terbetik dalam jiwa kita bagaimana nikmatnya di dalam sorga. Tidak pernah. Kenapa jemaah sekalian? Sebab di situ ada kenikmatan yang memang tidak bernilai sama sekali dunia ini kalau dibandingkan kenikmatan surga. Sama sekali tidak sebanding. Sebab dunia ini jamaah sekalian nilainya sangat rendah, bahkan tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, perhatikan hidup di dunia ini adalah untuk berbekal, bukan untuk hidup selamanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Andaikan dunia ini dia bermanfaat atau bernilai hanya sekedar nilainya itu bagaikan sayap nyamuk. Siapa yang tahu nyamuk? Saya tanya, nyamuk apakah punya nilai? Adakah kita pernah dengar ada penjualan nyamuk? Jual beli nyamuk bisa menghasilkan dolar? Ada atau tidak? Tidak pernah saya dengar seumur hidup saya ada orang berani ternak nyamuk atau jual beli nyamuk. Tapi yang ada, orang hanya takut dengan nyamuk. Bikinlah autan. Iya. Autan untuk mengusir nyamuk. Dianggap nyamuk ini memang jelek. Tidak ada nilainya. Makanya Rasulullah sebutkan, andaikan dunia itu memiliki nilai di sisi Allah. Hanya sekedar nilainya itu bagaikan sayap nyamuk saja nilainya. Maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minum walaupun seteguk air kepada orang-orang kafir. Perhatikan. Demikian kehidupan dunia. Andaikan kata Nabi dunia ini memiliki nilai seperti sayap nyamuk saja, maka tentu kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi minum kepada orang kafir. Berapa tadi? Walaupun seteguk air tidak diberi minum orang kafir. Kalau andaikan dunia ini memiliki nilai di sisi Allah, menunjukkan bahwa dunia ini sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pun Rasulullah pernah berlalu di sebuah pasar. Beliau mendapati kambing yang sudah mati. Mati kambing ini sudah cacat lagi telinganya. Mati lagi menjadi bangkai, tidak disembelih. Nabi ambil bangkai kambing ini yang sudah cacat. Bertanya kepada sahabat, siapa yang mau beli kambing ini? Bangkai kambing ini hanya dengan harga yang 1 dirham saja, harga yang paling rendah. Para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, apa yang mau kami perbuat dengan kambing yang sudah menjadi bangkai ini? Hidup saja kami tidak mau beli, apalagi sudah menjadi bangkai. Jangankan kami beli, diberi saja kami pun tidak mau terima. Ya tidak mau. Karena itu, kecuali anjing-anjing yang suka memakan bangkai. Maka setelah itu pun Nabi mengatakan, sungguh, kata beliau, demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai ini di sisi kalian. Ternyata jamaah sekalian, dunia ini sangat hina di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing tadi di sisi kita. Tentu kita menganggap bangkai kambing ini hina, busuk, tidak bernilai. Dan ternyata dunia ini jamaah sekalian yang kita kejar, orang rela berselingkuh dengan istrinya orang, rela dia menempuh sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, rela dia menipu hanya sekedar untuk makan, rela dia membunuh saudaranya hanya sekedar untuk mendapatkan makan. Padahal ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat menjijikkan bagi orang yang mengejar dunia ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan orang yang selamat tadi karena apa? Karena dia bisa menjawab bukan hanya muncul begitu saja dari hafalannya, tapi karena dia memang memahami bahwa menjawab itu, dia katakan qara'tul Qur'an, amantu bihi wa shadaqtuhu, saya membaca Al-Qur'an, saya imani Al-Qur'an tersebut, kemudian saya benarkan Al-Qur'an itu, dia wujudkan dalam perbuatan amalannya membenarkan isi Al-Qur'an. Inilah orang yang bisa menjawab pertanyaan di dalam kuburnya. Kemudian setelah itu orang yang jelek tadi, ya waktu kita sudah sedikit ya, sisa sedikit, maka saya hanya akan membacakan kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis tersebut. Ya, kita langsung pada kesimpulannya supaya lebih mudah dipahami dan untuk menyingkat waktu. Ya, makanya kita harapkan di waktu-waktu yang lain kita bisa lebih mendalaminya, lebih mempelajarinya lagi di taklim-taklim yang rutin pada setiap waktu-waktu yang kita memiliki waktu di situ. Disitulah kita belajar agar betul-betul sempurna ilmu yang kita miliki terhadap 3 perkara ini, dan juga supaya kita betul-betul jujur di dalam mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Perhatikan, kemudian kata Rasulullah, fa'amal kafir. Perhatikan Nabi sebut siapa ini? Adapun orang kafir, awil munafik atau orang munafik, Nabi sebut 2 ya. Nabi sebut 2. Adapun orang kafir, bukan orang Islam, ini yang dikatakan kafir mutlak. Tapi jangan suka orang Islam suka mengkafirkan orang. Ini dilarang dalam Islam. Ya. Umat Islam tidak boleh sembarangan mengkafirkan umat Islam yang lainnya. Kapan dia meyakini ada saudaranya sesama Islam kafir, maka dia akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada orang mengatakan mereka ini memiliki kajian misalnya suka mengkafirkan orang. Ini dipertanyakan ucapan yang seperti ini, sebab mengkafirkan seorang yang beriman, orang yang nampaknya Islam, ini adalah hak Allah dan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang langsung menuduh orang itu kafir, maka ini akan kembali kepada dia. Kata Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, wahai kamu kafir, maka ucapan ini akan berada pada keduanya. Yang berkata ini menuduh kepada yang satunya akan berada di antaranya. Kalau benar tuduhannya kepada si yang dia tuduh tadi memang kafir, maka kekafiran itu datang kepada yang dituduh. Kalau tidak, maka ucapan kekafiran kembali kepada yang mengatakan kekafiran tadi. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Hendaknya setiap kita menahan lisan kita. Jangan sampai sembarangan kita mengkafirkan saudara kita. Islam rahmat bagi seluruh alam. Kalau ada saudara kita salah, apa salahnya kita datangi? Jangan disebar kesalahannya. Tetapi kita datang kepada dia tanya, kenapa kamu salah? Supaya jelas. Kan begitu? Supaya jelas. Kalau memang dia salah dengan betul-betul kesalahan itu dia yakini. Muncul dari keyakinan yang salah. Bukankah Islam menasehati? Memerintahkan kita nasihati dengan baik? Ya kan? Harus begitu. Nasehati dia dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu, kita betul-betul ridho dan ikhlas dalam memberikan nasihat kepada dia. Jangan sembarang sebut seperti ini ya, mengkafirkan orang. Ini adalah perkara yang berat. Kemudian Nabi sebut, ada pun orang yang kafir atau orang yang munafik. Siapa ini munafik? Siapa munafik? Munafik itu ada dua. Ada yang munafik keyakinan. Dan ada munafik ke apa, perbuatan. Munafik keyakinan, itu dia menampakkan Islam, tapi keyakinannya ini menentang Islam. Perhatikan. Dia menampakkan keislaman, dirinya menampakkan keislaman, tetapi hatinya menentang Islam. Ini yang Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam api neraka, di asfalnya api neraka, yang paling dasarnya dari api neraka. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang munafik, i'tiqadi, keyakinan mereka ini yang mengingkari Islam tapi menampakkan keislaman. Sifat mereka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang munafik ini ingin menipu Allah. Wallahu yukhadi'uhum, Allah pun menipu mereka. Mereka ingin tipu Allah, tapi Allah pun membalas menipu mereka. Bagaimana mereka ini? La yakumu ila sholati illa kusala, tidaklah dia berdiri mau menegakkan sholat kecuali malas. Hati-hati malas sholat. Hati-hati malas sholat. Hati-hati malas sholat. Di antara ciri orang munafik, mengaku Islam tapi malas sholat. Tapi sholat ini padahal dia merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Amalan yang pertama kali dihisab nanti di akhirat. Kata Nabi, jika baik sholatnya, maka baik pula amalan yang lainnya. Jika rusak sholatnya, rusak pula amalan yang lainnya. Perhatikan jemaah sekalian, diri-diri kita. Jangan bilang ustaz yang bilang, tapi diri kita dicek. Oh ustaz, kalau yang ustaz yang pantas. Diri kita, harusnya setiap diri kita sama jemaah sekalian. Tidak ada ustaz, tidak ada yang tidak ustaz, sama semuanya. Di sisi Allah yang dihitung itu bukan titel ustaznya. Ya tidak? Hah? Kalian jamin ustaz selamat? Tidak, tidak. Yang dijamin selamat orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama dihisab nanti di hari di akhirat. Sholat kita. Maka orang-orang munafik ini mereka menegakkan sholat illa kusala, kecuali mereka dalam keadaan malas. Walayadzkurunallaha illa qalila, tidak ada dia mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak ada dia mengingat Allah. Tidak ada. Sedikit kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, hati-hati. Hati-hati. Dan itu Umar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada sahabat, iya, Hudzaifah ibnul Yaman. Di mana Hudzaifah ibnul Yaman ini, dia mengantongi ada 30 lebih nama orang-orang munafik di zaman Nabi, tapi Nabi tidak bunuh mereka, Nabi tidak perangi mereka. Kenapa? Sebab mereka nampaknya Islam. Maka ditanya, kenapa Nabi tidak memerangi? Kata Nabi, kalau saya perangi mereka, maka orang-orang menganggap bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Kan jelek ya. Padahal benar, harusnya Nabi lakukan itu, boleh bagi Nabi. Tapi lihat, ada sekitar 30 orang nama orang munafik. Maka Umar sangat takut. Padahal Umar ini, kata Nabi, kalau dia lewat di satu lorong, setan lari lorong yang lain. Hebatnya Umar itu keimanannya. Hebatnya Umar keimanannya. Kalau dia bersedekah, setengah dari hartanya dia sedekahkan. Siapa yang pernah begitu? Siapa yang pernah begitu? Setengah hartanya dia sedekahkan untuk Islam. Datang Abu Bakar. Umar sudah merasa banyak. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, seluruh harta saya. Mereka orang-orang yang terpuji. Mereka orang-orang yang dijamin surga, walaupun mereka masih hidup di dunia pada waktu itu. Umar bertanya kepada Hudzaifah, ada tidak nama saya di situ? Tunjukkan kepada saya. Ada tidak nama saya di situ? Takutnya dia dengan kemunafikan ini. Maka kata Hudzaifah, tidak ada. Baru dia tenang. Orang yang sudah hebat seperti ini pun, sudah berjuang bersama Nabi, keyakinannya sudah hebat, dipuji oleh Nabi, kadang ayat turun karena ucapan Umar. Ayat tentang hijab, menutup tubuh manusia, menutup perempuan, menutup dirinya dengan hijab, berjilbab, pakaian tertutup. Ini turun ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, itu karena Umar. Ketika Umar melihat istri Nabi keluar malam hari buang air, tidak berhijab, Umar berteriak, andaikan Rasul perintahkan kepada istri-istrinya untuk berhijab, turunlah ayat tentang itu. Ya, demikian pula ayat-ayat lain banyak turun karena Umar. Tapi lihat, dia sangat takut dengan kemunafikan. Sangat takut. Siapa yang tidak takut dengan kemunafikan? Ini sangat bahaya bagi jiwanya. La ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ya, kita bersabar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang kafir, dalam satu riwayat orang munafik, maka sama dia di dalam kuburnya ini, ruhnya tadi dikembalikan kepada jasadnya, maka dia didudukkan oleh malaikat yang datang dalam keadaan hitam, matanya biru, datang kepada dia, didudukkan dengan cara yang kasar, kemudian dia dihentak, dikejuti dia, kemudian ditanya juga dengan tanya pertanyaan sama persis pertanyaannya dengan orang soleh tadi. Tiga pertanyaan juga pertanyaannya. Ini ujiannya. Persis pertanyaannya. Didudukkan dengan cara yang keras. Dikejuti dia. Didudukkan. Maka ditanyalah dia, Marabbuk, siapa Rabb engkau? Dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kemudian dia ditanya lagi, Wama dinuk, apa agamamu? La adri, saya tidak tahu. Ditanya lagi, Mahadar rajul ala dibu isafikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia pun menjawab, la adri, saya tidak tahu. Setiap kali dia tidak bisa menjawab, ini jamaah sekalian, bukan dibiarkan saja. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat ini. Maka kata Rasulullah SAW, dia dipukul dengan palu-palu dari besi. Andaikan palu-palu ini, kata Nabi, dipukulkan di gunung Uhud, rata menjadi tanah. Na'udzubillah. Siapa yang pernah berhaji, dia akan tahu ya, Gunung Uhud, tempat Nabi pernah berperang di situ, di Gunung Uhud. Yang mana Nabi berperang di Gunung Uhud itu, Nabi kalah. Disitulah gigi Nabi sempat patah ditombak karena pengkhianatan sebagian sahabat yang tidak mau mendengar ucapan Nabi. Ini bahaya, tidak mendengar ucapan Nabi, diadab. Nabi sudah perintahkan kepada pasukan yang di atas, pasukan pemanah, apapun yang terjadi di bawah, kalian tidak boleh turun, tidak boleh tinggalkan tempat kalian. Ternyata harta, jangan sekir, harta. Terpukul, pasukan melemah. Akhirnya mereka tipu, mereka tinggalkan semua hartanya, mereka balik di sebelah gunung. Ternyata pasukan di atas menganggap bahwa musuh sudah kalah. Harta ditinggalkan oleh pasukan kafir waktu itu. Sudah ternyata mereka lengah. Ada sebagian turun sudah pasukan pemanah. Ternyata orang tadi naiklah dia dari sebelah belakangnya, sudah dihancurkanlah mereka. Kocar kacir sampai Nabi ditutup oleh para sahabat. Ditombaki sampai tembus patah gigi Nabi. Karena tidak mau mendengar Nabi saja ini, makanya mereka kalah. Padahal Nabi tadi sudah apa? Nabi sebutkan itu karena Nabi paham. Ternyata harta jamaah sekalian memang betul-betul bisa menutup mata manusia. Ini yang banyak melalaikan kita dari agama kita, karena harta. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, saya tidak takutkan kepada umatku ini kemiskinan. Akan tetapi yang saya takutkan kepada umatku ini adalah terbuka luasnya bagi kalian dunia ini. sehingga mudah kalian mendapatkan harta. Ini yang Nabi takutkan. Ini yang Nabi takutkan. Maka orang ini pun didudukkan dengan cara yang keras. Ditanya, marabbuk, siapa Rob engkau? Saya tidak tahu. Maka dia ini dipukul dengan palu-palu dari besi. Andaikan palu-palu ini, kata Nabi, dipukulkan di gunung Uhud, rata menjadi tanah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, ada sebuah hadis, kata beliau, palu-palu ini andaikan dipikul oleh penduduk Mina, tidak bisa, karena beratnya ini. Palu-palu, dipukulkanlah kepada dia, remuk, dia remuk, jemaah sekalian. Setelah itu dia kumpulkan kembali, dikembalikan dia, ditanya lagi, wa madinuk, apa agamamu? Dia jawab, la adri, saya tidak tahu. Dipukul lagi. Kemudian dia dikembalikan lagi, ditanya lagi, wa ma'alladhi rajul, alladhi musyafikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia kata, la adri, saya tidak tahu. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika dia mengatakan menunjukkan dia ini pernah hafal. Pernah hafal. Saya yakinnya kita ini, ketika ditanya, kamu kenal tidak orang itu? Iya, saya kenal ini. Siapa ya? Saya hafal. Menunjukkan dia pernah apa ini? Pernah tahu. Pas dikasih tahu dia, si Anu. Oh iya, betul dia. Tapi kenapa? Dia tidak bisa mengungkap. Tidak bisa mengungkap. Sama ketika ditanya sesuatu, dia tidak bisa mengungkap. Waktunya mau habis. Sedikit lagi. Ini menunjukkan dia pernah hafal. Pernah hafal. Tetapi kenapa dia tidak bisa ungkap? Karena dia katakan di sini disebutkan. Apa disebutkan? Setelah dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Katanya, samitunna saya kuluna kaulan fakultuhu. Saya mendengar manusia berkata seperti ini. Saya pun berkata seperti itu. La ilaha illallah. Bapak kita Islam. Siapa bapak kamu nak? Islam. Kamu? Islam juga. Kakek, agama kakek apa kek? Islam nak. Kenapa kakek tidak sholat? Ya begitu memang nak. Kenapa begini? Nah sudah mau mati. Ngaku Islam tapi tidak pernah sholat. Siapa nabi kakek? Muhammad nak. Siapa itu Muhammad kek? Tidak tahu nak. La ilaha illallah. Kenapa begini? Siapa Tuhan kakek? Tuhan kita Allah nak. Allah itu siapa kek? Ya Allah. Allah. Lalu kalau kita ngaku Tuhan kita Allah, apakah urusan kita kek? Tidak tahu. Sudah mau mati. Jangan begitu jamaah sekalian. Jangan begitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Lihat dia katakan, samitunna saya kuluna kaulan fakultuhu. Saya hanya dengar manusia berkata seperti itu. Saya pun berkata seperti itu. Ini bahaya betul. Kita beragama hanya sekedar ikut-ikutan, jamaah sekalian, bahaya betul. Kalau kita ikut-ikutan saja, orang mengatakan begini, Islam begitu juga, tapi tidak pernah melihat apa isi Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Orang berkata Tuhan kita Allah, Allah juga, tapi tidak pernah tahu, tidak pernah mempelajari bagaimana kita menyembah Allah. Kita mengenal Nabi kita Muhammad karena dengar-dengar Nabi kita Muhammad. Kita pun tidak tahu apa keharusan kita terhadap Nabi kita Muhammad. Samitunna saya kuluna kaulan fakultuhu. Saya mendengar manusia berkata seperti itu. Saya pun berkata seperti itu. Ini keharuman kata para ulama. Keharuman kata para ulama. Bahwa orang yang mengatakan seperti ini, ini haram. Ikut-ikutan saja di dalam beragama. Setelah dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka hati-hati, maka digelapkan kuburnya segelap-gelapnya. Dihimpit kubur tersebut sehimpit-himpitnya. Sampai saling masuk tulang-tulangnya. Sampai saling masuk tulang-tulangnya. Setelah itu dibukakan kepada dia lubang dari sorga. Kok lubang dari sorga? Pertanyaannya, ini sebagai siksaan bagi dia. Kalau orang mau menikahi perempuan yang sangat cantik, dia lihat, ternyata dia nikah dengan orang yang tidak cantik, kira-kira gimana perasaannya? Hah? Kalau dia tunjukkan orang makan enak, enak sekali, dia berharap mencicipinya, ternyata dikasih yang busuk, apa rasanya? Tidak baik, tidak baik. Siksaan, siksaan. Karena itu jemaah sekalian, dia pun setelah itu dihimpitkan kuburnya sehimpit-himpitnya, digelapkan segelap-gelapnya. dibukakan kepada dia lubang dari sorga, dia melihat keindahan sorga, keindahan sorga. Maka dikatakan itulah tempat yang engkau dipalingkan darinya. Perhatikan, itulah tempat yang engkau dipalingkan darinya. Setelah itu dia melihat bagaimana api makan api, atau dia melihat kenikmatan ya sorga tadi. Itulah tempat engkau dipalingkan darinya. Ini kira-kira apa? Ini siksaan kan? Tersiksa jiwa. Setelah itu dibukakan kepada dia lubang dari neraka. Dia melihat apinya makan apinya. Semakin menjadi penuh dengan siksaan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Siksaan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Siksaan yang tidak pernah terbetik dalam jiwa kita. Betapa berat siksaan di dalam api neraka. Tahukah kalian jemaah? Bagaimana beratnya siksaan api neraka? Rasulullah SAW pernah bersabda, ada siksaan yang paling ringan di dalam api neraka. Sandal jepit yang dipanaskan, baru saja kaki masuk ke dalamnya, sudah mendidih otaknya. Sudah mendidih otaknya. Siksaan yang paling ringan yang didapat oleh paman Nabi Abu Thalib, karena dia tidak berislam. Diberi oleh Nabi syafaat, tapi tidak bisa lepas dari neraka, karena dia tidak berislam. Setelah itu, Nabi pun mengatakan, orang ini mengatakan, kata Nabi, oh, tidak ada siksaan yang lebih berat daripada ini. Padahal ini, kata Nabi, adalah siksaan yang paling ringannya. Minumannya apa di dalam api neraka? Minumannya nanah campur darah. Airnya mendidih. Baru saja diminum, sudah tercabik-cabik perut kita. Terpotong-potong isi perut kita. Itu neraka. Siapa yang ingin masuk ke dalam api neraka? Siapa yang suka? Tidak ada yang suka. Kalau kita tidak suka, jangan lakukan sebab-sebab yang menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Sebab-sebab yang masukkan dalam api neraka tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Nabi kita, tidak kenal kepada agama kita, tuntunannya. Itu adalah merupakan sebab-sebab yang memasukkan kita dalam api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu didatangkanlah hamparannya dari api neraka. Pakaiannya pun dari api neraka. Dirasakanlah kepada dia panasnya dan hawanya api neraka. Ini akhir dari perjalanan dua jenis manusia ini. Dan paling akhir, Nabi SAW sebutkan, setelah mereka keadaannya seperti ini, maka kepada orang yang soleh tadi datanglah kepada orang yang sangat indah rupanya, sangat harum baunya. Maka datang kepada dia, maka orang yang soleh tadi bertanya kepadanya, siapa engkau? Maka dia pun menjawab, akulah dulu amalanmu di dunia. Jadi amalan kita nanti berbentuk manusia di situ. Dia akan menemani kita di dalam kubur kita. Maka setelah itu Nabi pun menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia pun diperintahkan ke dia, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin malam pertama. Dan kamu tidak dibangunkan kecuali yang membangunkanmu itu adalah kekasihmu yang paling kamu cintai. Dia merasakan nikmat yang sangat besar di dalam kuburnya. Maka dia pun berkata, ya Allah percepat hari berbangkit, ya Allah percepat hari kiamat. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Kemudian adapun orang yang jelek tadi, setelah dia datangkan kepadanya hamparan dari neraka, pakaiannya dipakaikan dia pakaian dari neraka, dirasakan panas api neraka, baunya dari api neraka. Datanglah kepada dia orang yang sangat buruk rupanya, orang yang sangat jelek rupanya. Datang kepada dia, dia menanya, siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Dia pun mengatakan, akulah dulu amalanmu di dunia. Akulah dulu amalanmu di dunia. Hati-hati jamaah sekalian amalan kita. Hati-hati amalan kita. Lihat kepada diri kita masing-masing. Lihat diri kita masing-masing. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, jangan kamu datangkan hari berbangkit. Ya Allah, jangan kamu datangkan hari berbangkit. Kenapa jamaah sekalian? Dia sudah mengetahui keadaannya di mana dia berada. Demikianlah jemaah sekalian bagaimana kejadian di alam kubur. Kesimpulan terakhir saya ingin menanamkan sedikit di waktu yang berakhir ini, tinggal beberapa menit, bahwa orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini, apa dia katakan? Qara'tul Quran, amantu bihi, wasodaktuhu. Ya tidak? Saya baca Al-Quran, saya imani Al-Quran, saya pun benarkan Al-Quran tersebut. Maka malaikat mengatakan kepada dia, apa tadi? Kamu berada di atas keyakinan, kamu meninggal di atas keyakinan, kamu pun dibangkitkan di atas keyakinan insyaallah. Kemudian orang yang jelek tadi mengatakan, apa jemaah sekalian? Saya hanya mendengar manusia berkata begini, saya pun berkata seperti itu. Maka malaikat mengatakan kepadanya, kunta ala syak wa mita ala syak wa tuba'atu ala syak insyaallah. Kamu berada di atas keraguan, kamu pun meninggal di atas keraguan, kamu pun akan dibangkitkan di atas keraguan. Di dalam beragama, hati-hati ragu dalam agama, hati-hati ragu dalam beragama, hati-hati jemaah sekalian. Ini sebabnya mereka ini tidak bisa menjawab. Mari kita lihat terakhir jemaah sekalian sebagai simpulan, orang yang bisa menjawab tadi karena dia pelajari. Karena itu tiga ini yang wajib kita pelajari. Bagaimana kita mengenal Allah? Sedikit saya tambahkan, mengenal Allah, Allah kita kenal dengan cara kita harus mengetahui Allah itu adalah Tuhan kita, Rabb kita. Artinya kita mengenal dialah pencipta kita, dialah yang mengatur kita, dialah yang menguasai kita. Kalau dia yang mengatur kita, maka dia yang memberi rezeki kepada kita, dia yang menghidupkan dan mematikan kita, dia yang memberikan jodoh kepada kita, dia yang memberikan rezeki bisa kita kaya dan bisa kita tidak kaya. Walaupun kita dapat rezeki yang banyak dari hasil menipu, itu memang rezeki kita yang datang kepada kita, yang Allah berikan. Kamu cari dengan cara yang halal, kamu tidak dapat, memang tidak ada rezeki kamu di situ. Karena kita yakin Allah Rabb kita, Allah pencipta kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang mengatur kita. Kalau kita mengetahui seperti ini, apakah harusan kita? Apakah harus kita? Allah saja yang harus kita sembah. Allah saja yang harus kita sembah. Karena itu Allah kita sembah dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena itu kita menyembah hanya kepada Allah. Kita berhaji karena Allah. Kita sholat juga hanya karena Allah. Untuk Allah. Harapkan pahala di sisi Allah. Harapkan balasan di sisi Allah. Jangan harapkan balasan di dunia dengan amalan-amalan soleh kita. Demikian pula kita menyumbang karena Allah. Untuk Allah. Harapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yakini hanya Allah saja yang disembah. Selain Allah tidak boleh sama sekali disembah. Tidak boleh meminta rezeki kepada selain Allah. Tidak boleh juga meminta kebaikan dari selain Allah. Tidak boleh juga kita tunduk kepada selain Allah. Tidak boleh juga kita takut kepada selain Allah. Karena itu kita takut kepada pohon besar. Kita takut kepada jin-jin yang kita takuti. Tetapi kenapa kita tidak takut terhadap azab Allah? Kenapa kita tidak takut terhadap azab Allah? Kenapa kita tunduk kepada setan yang kita takuti? Kenapa kita tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang harus dipertanyakan. Ini yang harus kita pelajari. Kenal Allah adalah Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita, penguasa kita. Kalau begitu keharusan kita, biasanya yang kita sembah, yang dimintai, yang ditakuti, yang diharapkan sesuatu darinya, dan kita pun takut dari api neraka, juga berlindung kepadanya. Demikian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengenal Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah merupakan ketundukan. Al-istislamu billahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu artinya ketundukan. Islam itu adalah menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengesakan Allah, mengesakan perbuatan Allah mencipta, mengesakan perbuatan Allah yang disembah, mengesakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu kita harus menunggalkan Allah saja yang harus kita sembah. Selain Allah sama sekali tidak benar. Walaupun ada yang menyembah selain Allah, yakini semuanya tidak benar. Itulah kita mengenal agama Islam. Kemudian kita menyerah kepada Allah seperti ini, mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu kita tetapkan nama-nama dan sifat Allah. Setelah itu pun kita tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Taati segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Tinggalkan larangan yang Allah SWT larang kepada kita. Kemudian setelah itu jemaah sekalian, Islam itu ada tiga. Ada namanya Islam. Ini merupakan amalan-amalan anggota tubuh. Ada namanya iman, amalan-amalan hati kita. Demikian pula ihsan, ini merupakan puncak kebaikan kita di dalam beribadah semata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Didasari karena Allah, untuk Allah, mengharapkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ihsan. Karena itu amalan seorang hamba kalau dia cuma berislam, belum meyakini, belum hebat dia. Kalau dia sudah beriman, maka masuk juga amalan ihsan, apa Islamnya. Kalau dia sudah ihsan, tingkatan yang ketiga ini, betul-betul dia sudah beriman dan dia sudah berislam. kemudian mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalah Nabi kita siapa beliau. Beliau adalah utusan Allah. Keharusan kita mentaatinya. Dia adalah pilihan Allah. Keharusan kita mentaatinya. Ingat jamaah sekalian, benarkan segala yang beliau beritakan. Kalau Nabi memberitakan kepada kita sesuatu, benarkan. Walaupun tidak masuk di akal kita. Lihat tadi berita dalam kubur masuk di akal? Tidak. Tapi wajib kita benarkan. Iya tidak? Lihat Nabi SAW ketika dia mi'rad ke langit. Tidak ada yang membenarkan dia. Tapi datang Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang berkata, saya benarkan. Karena itu Abu Bakar dikenal dengan siapa dia? Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yang maha membenarkan. Yang maha membenarkan. Karena dibenarkan Nabi SAW yang datang dari Nabi SAW yang Nabi beritakan. Walaupun tidak masuk di akalnya. Kemudian yang kedua. Harus kepada Nabi SAW. Kita melakukan, melaksanakan segala yang Nabi perintahkan. Apa yang Nabi perintahkan, maka wajib kita lakukan. Apa yang Nabi perintahkan, wajib kita lakukan. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Walaupun bertentangan dengan masyarakat kita. Nabi kita yang perintahkan, kenapa saya tolak? Sebab Nabi pimpinan kita dalam beragama. Nabi utusan kita, utusan Allah kepada kita. Yang kita bersahadat. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini merupakan syahadat. Syahadat. Dua kalimat syahadat adalah rukun pertama di dalam Islam. Orang berislam harus lewat dua syahadat ini. Benarkan Nabi, taati Nabi SAW dalam segala yang beliau perintahkan. Kemudian perhatikan, tinggalkan segala yang Nabi larang. Walaupun yang dilarang oleh Nabi itu sudah menjadi kebiasaan kita. Walaupun yang dilarang oleh Nabi SAW itu sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita. Kita lihat para sahabat, ketika turun ayat mengharamkan khamar. Khamar ini kata Anas bin Malik, itu sudah kebiasaan masyarakat Madinah minum khamar. Datang tamu di rumahnya Abu Thalhah, kata Anas bin Malik, saya kasih minum khamar yang diperas dari anggur. Maka datang orang berseru, sudah tahukah kalian bahwa khamar diharamkan? Maka kata Abu Thalhah, tolong buang semua yang ada di masih tersisa. Akhirnya mereka pun tuangkan semua yang masih tersisa. Mereka tidak menunggu, sayang dibuang mahal harganya, sayang modalnya belum kembali. Tapi lihat mereka jamaah sekalian, mereka sudah kebiasaan mereka, ternyata datang larangan dari Nabi ini, turun ayat kepada Nabi, mereka tinggalkan dengan senang hati. Mereka tinggalkan dengan senang hati. Karena itu jamaah sekalian perhatikan, tinggalkan segala yang Nabi larang. Yang terakhir, yang keempat, jangan sekali-kali, tidak boleh kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi kita di mana dia salat? Di masjid. Maka kita salat sebagaimana Nabi kita salat. Kita lihat Nabi kita salat berapa dia? Berjamaah. Kita salat berjamaah. Jangan kita tinggalkan salat mengaku kita umat Muhammad. Iya. Karena itu jemaah sekalian, ini hal yang perlu kita perhatikan. Demikian barangkali yang saya sampaikan, ini hanya sekedar pembuka bagi kita. Maka keharusan kita bersama jemaah sekalian mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala pada akhir-akhir kehidupan kita yang pasti kita akan meninggal dunia dan berakhir hidup kita ini. Kurang dan lebihnya semua dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Aku qulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.